Udah aman tuh, maaf ya selawat kita semua. Maaf ya selawat. Maaf ya selawat. NKRI. Selawat. Taubat. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi ajsadina wa tabibi qulubina wa arwahina sayyidina wa maulana Muhammad. القائم بالوفاء الحامد على الشراء والضراء المشدد الأعداء وعلى آله وأصحابه وذريته وأمته أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Subhanallahul azim. Ingkang kula mulyakaken sedherek para kepinis sepuh adi sepuh lan kasepuhan. Ingkang kula mulyakaken para kiai, para alim, para ulama, tokoh masyarakat. Pundi mriki? Tempel. Tempel panekan. Oh. Tempel panekan. Wabil khusus sesepuh kita, guru kita, Mbah Maksum Sengeng Ngawi yang hadir bersama kita, subhanallah. Bang Bateng Brojo, Bapak Kapolsek, alhamdulillah hadir. Bapak Dan Ramil juga hadir, Pak Camat juga hadir, subhanallah. Kebersamaan yang luar biasa semoga menjadi sebab Allah turun hujani rahmat tempat ini semuanya. Tentunya Bapak Kepala Desa dan semua perangkat yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua tamu undangan, seluruh panitia tempel Banjarjo berselawat dalam rangka halal bihalal dan tasyakuran TKI, Tenaga Kerja Indonesia, atau BMI, Buruh Migran Indonesia. Subhanallah. Semua yang saya hormati, semoga jerih payahnya, usahanya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Semua jemaah yang hadir baik piyanton mriki, Mbah Munawir rada kaget, iki pengajian apa iki? Menawa dadi menungso aja kagetan, aja gumunan, nggih. Warga hadirin jemaah yang rawuh, wabil khusus anak-anakku Mafia Solawat Indonesia. Mana dari Ngawi, mana Ngawi. Ngawi, Ponorogo. Madiun. Yo, Ngawi nanti Ngawi. Kendal. Ada yang dari Karanganyar, Solo, Wonogiri, ada yang mewakili juga. Maaf ya selamat. Bapak Ibu warga Banjarjo, kenapa kok jos? Kok jos sing ngaji opo? Ngene lho. Kula mulang teng Mafia Selawat iku supaya atine ki resik. Hei. Ora bakal iso mlebu swarga nek atimu urung resik lho. Hei. La yadkhulul jannah. Ora bakal mlebu swarga. Ana reget sithik wujude mung kemlinti, rumangsa paling apik, paling bener, paling sugih, paling ayu, paling ganteng, paling wis pokoke. Hah. Ini reget. Lah ya tuh kulo jannah. Termasuk regete atimu ngelek-ngelek wong, ngrasani wong, batin wong ngelek. Hati-hati. Kenapa kok jos? Supaya murid-murid, kanca-kanca, dulur-dulurku kabeh orang duwe suudzon. Ngerti suudzon? Berburuk sangka utawa duwe panjangka panyono Allah luwe-luwe marang Gusti. Kenapa kok mafia sok jos? Nyok jos. Jos iku lha apik to? Jos iku napa to? Piye panenane jos? Mbe omahku wis dadi piye? Jos. Nggih, Mas. Jos iku napa? Sae kita dadi mafia selawat menggiring umat untuk hati yang bersih terutama kepada Allah. Wis arepa kowe kaya apa? Jos. Panen ora panen? Jos. Payu ora payu? Ngono lho. Nggih. Arep kaya apa? Kaya apa wae? Ning di wae? Kapan wae? Kaya apa wae? Sekali jos tetep. Loro? Jos. Sehat? Kere? Sugih? Rekoso? Atine resik. Mergo napa? Sedaya niku wis dikersake Gusti. Kabeh wis diatur kali Gusti. Ana awake dhewe tiba sugih, tiba sehat, tiba panen, tiba bati. Ha iya rasa ngono ya tetep seneng. Tapi nek pas uripku tiba sing mboten penak niku lho. Aja sampe atimu grundel gersula apa meneng elek-elek Gusti. Mergo napa? Elek apik padang peteng. Sithik akeh gedhe cilik kabeh Gusti nakdir saking Gusti. Kabeh tinakdir. Gebodan. Mulane atimu nek ana Gusti Allah, wis to, sing penting menungso usaha. Jos. Sing penting menungso ikhtiar. Jos. Pengen pinter sinau, pengen sugih begawe. Jos. Pengen tuh swargo, yo solat dan tekun-tekun, ibadah yang tergap, dikira yang tenanan. Jos, kula matur, penting usaha, yon dungo nyuwun, ning kaya apa engko sing bakal mbok alami, sing mbok en, sing mbok tampa, sing diparingi karo Gusti Allah, wis to elek apik gedhe sing penting. Jos, matur nuwun Gusti. Jos. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ngaji tentang pilihan itu, wes apa-apa, jos. Mereka nak supaya orang duwe elek panono neng Gusti, tidak seudon sama Gusti. Amin Allahumma. Sekali jos tetap. Mereka ngaji nih apapun, jos. Apapun, bagaimanapun, dimanapun, kapanpun. Tepuk tangan untuk kalian dari Indonesia dan kita semua satu bangsa semuanya. Mulane sing boleh. Lah kok tangane ngene, Mbah? Ha iki sing wong anyaran iki. Kok metal? Iman, Islam, ihsan. Imane jos, islame ihsane. Amin Allahumma. Kenapa kok jos kok kanggo ngene barang? Ngene lho. Salam tiga jari niku salam kita. Mergo urip ki asline ora 70 taun, umurmu ora 70 taun, tapi uripmu ki asline mung 3 dina. Ngono. Urip ki mung 3 dina 3 hari tok. Siji dina wingi, loro dina saiki, telu dina sesuk. Dadi senajan 3 dina tetep muga-muga jos. Amin Allahumma. Ngono lho. Dina wingi sing boleh jentik, mungkin kowe biyen wingi cilik, wingi elek, wingi bodoh, wingi rusak, wingi bejijat, wingi ki ora. Nah. Nakal drugal puasa. Dina saiki kenyataane alhamdulillah gelem kaya ngene, rada cilik rada gedhe siti. Nah. Tapi tetep berharap hari sesuk wingi saiki sing jempol apa? Sesuk muga-muga sesuk jempol. Amin Allahumma. Hei. Mulane wong iki nyuwun sewu gak kena ngenyek nek atimu wis resik, mafia selawat mulang. Produk mafia selawat tidak hanya tidak suudzon sama Allah. Atine resik, orang wani ngelek-elek Gusti Allah, suudzon Gusti Allah. Juga mafia selawat iku nyuwun sewu. Hei. Woi. Nyon sewu nggih. Aja duwe ati sing ngenyekan, aja maido wong. Sing iki dina dhewe nakal, bejijat, drugal, bosok, ora tau salat, maaf. Apa heboh yus. Mendem baik. Ya. Amoh. Aja bonye. Karena apa? Karena kita enggak tahu besok dia apakah seperti itu terus apa enggak. Sebaliknya. Wong sing dina iki wis salat, wis tobat, wis apik, wis genah, ya belum tentu begitu seperti itu sampai kapanpun. Wong iki durung ngerti sesuke, betul? Betul. Sing iki rusak, sesuk apik ya ono, sing iki apik sesuk rusak ya akeh. Orang tidak tahu besok kayak apa. Sing disuwun muga-muga sing elek dadi apik, sing apik muga-muga kuat imane istiqomah uripe. Amin Allah. Ma, ini nek gak kenongen orang ngomai ngono telung dino jos. Dino wingi, dino saiki, dino sesok. Yesterday, today, tomorrow. Just yesterday is experience. Yesterday is experience. Today is reality. Tomorrow is hope. Dino wingi niku pelajaran, pengalaman, saiki kenyataan, sesok harapan. Kita berharap besok kita lebih baik setelah ini. Selamat datang dan tepuk tangan untuk kebahagiaan, kedamaian, kebaikan kita ke depan setelah ini. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Simbuling itu bangge. Iman, Islam, Ihsan. Jos. Dino saiki wingi, dino saiki, dino. Amin Allahumma. Muga-muga jos. Muga-muga. Muga-muga. Muga-muga. Sekali jos tetap. Mafia ya salawat. Lu tanganmu kok orang ini ki piye? Lah, masya Allah. Ngene ora jos sejane lagi kiai ini. Mafia salawat. Mafia salawat. Mafia salawat. Tak dongake kowe muni jos banter to, sialmu, sobekmu, penyakitmu metu. Amin apa kowe mingkem tok ngono. Oh, lah mingkem tok lah. Seminggu kowe main tok apa asli kowe. Nek gak tok apa ketokan gulu niku. Allahumma sholli ala Muhammad. Lai. Allahumma mbuh kowe. Oi. Oi. Mas Bro. Mas Bro. Mbak Bro. Mak Bro. Monggo yang pertama, yang pertama kita bersyukur kepada Allah dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil bersujud kepada Allah. Bersyukur. Sese, sing melu nyanyi tak dongae panjang umur. Lah mboten apal limbah, ora apal ger mulai mangap-mangap ngono aku mangap-mangap. Nanti sotengnya bersujud kepada Allah, bersyukur setiap nafasku, seluruh hidupku, semoga diberkahi Allah. Amin. Nafasku, seluruh hidupku, semoga berkahi Allah. Let's go. Alhamdulillah. Syukurilah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, hilangkan semua perbedaan. Anda ingin bahagia? Ternyata bahagia tidak harus kaya raya tuh. Kenapa Anda mengejar harta, pengin kaya raya sampai lupa sholat, lupa Tuhan, lupa ibadah? Apakah kaya menjamin kebahagiaan? Ya. Hoi. Anda ingin bahagia? Satu, kuatkan imanmu, kuatkan percayamu kepada Allah, kuat nolehmu percaya kepada Gusti Allah. Jos. Kuat no bakoh no lemu yakin ning Gusti Allah. Mergo nek kowe yakin, kowe percaya, uwohe wong percaya yakin ku nrimo. Betul? Buah dari kepercayaan adalah nrimo apa sing diparingke. Mau menerima apapun yang dilakukan. Gusti Allah pak arep ngapakne awake dhewe, Allah mau membuat kita bagaimana? Itu semoga Gusti wong kula pun percaya. Jos. Cuman kula dengan paringi akal, Gusti, kula dengan paringi ati, dengan paringi awak otot, ngeten niki, kula tak bet gawe, kula tak sinau, kula tak usaha, kula tak ikhtiar, kula tak ndonga. Nek jenengan sing paringi pripun, monggo kula siap nampi Gusti. Hoi. Kalau yakinmu tenanan, percayamu kuat karo Gusti Allah, kowe bakal duwe rasa ati sing nrimo ridho marang pepestenen Gusti Allah. Kowe bakal ridho nrimo, mau menerima apapun yang diberikan Allah. Yo iku sing jenenge nyun sewu, kebahagiaannya di situ, mbok melarato ning kowe nrimo. Panjang umurmu. Mbok rekoso ning kowe nrimo, indah hidupmu. Betul? Ternyata bahagia tidak harus kaya raya. Bahagia tidak harus rumahnya yang megah. Bahagia tidak harus mobil yang mewah. Bahagia tidak harus suami yang ganteng, istri yang cantik. Bahagia adalah ketika hatimu yakini Allah dan menerima apapun yang diberikan Allah kepada kehidupan kita. Bahagia adalah ketika kita mampu mensyukuri, mau menerima apapun yang diberi oleh Allah, apapun yang terjadi, apapun yang ada dari Allah. Jaz, tepuk tangan dan selamat datang ke bahagian kita semuanya. Anak kowe koyo ngene, panjang umurmu, sehat awakmu. Hei. Kesuwal kesowang sule kowe ora nrimo, ora gelem syukur. Wah. Cepet mati. Umur 40, yang disawang kaya umur 78. Mergo napa? Ora tau nrimo marang pepesaning pangeran. Wong jenenge ora nrimo. Wong ora nrimo kan mesti raine peteng, matane prilak-prilik, gitu. Langkae ketak-kete, gitu. Nesunan raine abang ireng, walah wis. Kene duongkol, walah wis akhire patame ngilangi stroke. Hei! Wong nek nrimo kan panjang umur mergo napa sehat? Mergo sumeh. Wong nrimo kok. Matur nuwun Gusti. Nggih mboten? Apa ana matur? Matur nuwun. Ora ana. Kowe nek gak trimo mesti ngono. Mulane uripmu nesunan nyamuk tetruk. 40 tahun wis kena gula, 45 asam urat, 50 tahun komplikasi, 52 setengah game over. Hei. Nek nrimo ngorok sarene kita dar sekecok urip penak nggih mboten panjang umur amin Allahumma kaping kali selawat salam kanjeng Rasulullah muga-muga panjenengan diparingi syafaat dening Rasulullah. Nek syafaat mancing ning jiwa ragamu, mancing ning uripmu, mancing ning uripmu kabeh insyaallah likulli haulin mil ahwal muqtahami, Allah selamatkan kita dari bencana musibah dunia akhirat insya Ayo, aku tambah kangen. Tangannya diangkat. Yo. Isfa'lana, lana, ya Habibana. لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول ala Muhammad. Yang ketiga, karena ini halal bihalal, singkat ya. Oi. Oi. Oi. Ini kita tajet awal, ge. Ya, kalau pribadi Abah Ali mengucapkan satu doa, ja'alanallahu ayyakum minal aidin wal faizin. Amin. Semoga kita termasuk, dijadikan Allah termasuk golongan orang-orang yang aidin. Kembali suci. Resik tanpa dosa. Kama waladat waladat ka ummuka. Kaya nalikane bayi lahir. Amin Allahumma. Pertanyaannya, apa mungkin Abah? Jawabannya, insya. Woi. Mafia solawat, simbol yang ketiga apa? Taubat sebelum mati. Jos, jos, jos. Ayo kali halal bihalal ini lagi. Ini kita sesi sawal ke. Mumpung cek sawal. Sawal ku sasi paling aneh saat dunia. Sawal ku sasi paling satu aneh apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Boleh dibaca kapan pun, tapi coba begitu malam takbiran, begitu Syawal malam pertama. Weh. Nek nang ngarepe wong, wah kemblinti kok iya-iya. Allahu akbar. Karo karo nyedot lapo minyak tanah. Ning kono ngombene bir karo KTI. Kula boten cita sing kupluke apik putih wah sing ngene iki wae. Begitu dicikok siji wonge. Heh, melaku delok tak kek dhuwit ya. Lebokke kamar bleng kontek birian sak banter-bantere. Nangis niku. Ternyata cengeng. Kula gadah murid niku pembunuh bayaran. Pembunuh bayaran. Nau nusa kambangan ku 17 tahun. Hoi. Malam bodoh kebak tato. Malam bodoh tak kontek bidan. Nangis itu. Kelingan dosone, kelingan maane, kelingan buju-bujune. Ditengi kabeh ora tanggung jawab kabeh itu. Pembajingan kok kira. Nggih mboten. Tekbir Syawal itu aneh. Mbok wong boso, wong nakal, wong poso wae ora ilmu. Itu nangis tetep tekbiran. Orang jenak, weh orang nangis lah, kau tekbiranmu bareng-bareng kok. Ya dia kau neng kamar to. Eh secara percaya praktek no. Neng kamar dewean, ojo sampai krungu wong. Weh neng krungu wong isin weh, ya. Isin, coba gulek gue sing sepi weh tekbir neng kau tengah lapangan, kau neng tengah kuburan, itu neng kali patoe pamu, itu. Tuh. Aneh, nggih. Satu. Iso dadi nangis padahal poso wae ora. Salat wae gak. Hei. Aneh nomor loro, Syawal iki apa? Wih, istimewa wa. Begitu Syawal, ora ana wong ngaku bener. Salah dienggo royokan. Syawal tok ngeneki, ora yen Syawal ora ana. Itu minal aidin wal faizin, mohon maaf. Apa ana sing mohon benar lah ing batin ana. Sing cilik sungkem karo sing gedhe, Kang, Bro, Mas, Kak. Ya ngapurane ya. Ya padha-padha. Sangsang, Bro. Anak sungkem bapake, Pak, pinten-pinten lepat kula kula ngapura ya, Pak. Ya padha-padha le, aku wong tuwa akeh lubute ngapurane ya, Le. Nggih. Apa ana anake sungkem, Pak, lubuku ya, Pak. Ya ngapura ya, Pak. Ah, kowe anak bajingan wae tak dadi matamu ora ana. Ana. Putune sungkem bae Mbah ngaturaken sugeng riyadin kaping kalih sedaya kelepatan kula nyangka sing aja temboten kula ngapunten ya Mbah. Mbah ngono. Ha memang kowe putune kakune jatuh dapurmu kuwi ora. Mbah ora mungkin lan ora kowe iki putu dancol e ora ono. Mbah yo dadi hale padha-padha hale. Mbah wis tuwa kentute ah. Munte ngawula amrale. Tungana mbahmu kemuka dawa umure. Menangi kowe rabi kok mbahe tak nututi rabi meneh. kabeh nggih mboten? Sing kiai ning murid-e murid-e kiai ning nggih mboten? Sawal kok nggih mboten? Ha iki nek dipraktekne ning nggon urip ora saning sawal ya joso, malah menungso iki penyakitnya demenyar kok. Demene nek anyar. Ije bodoh ya ngapura mubar bodoh enggak salah meneh, ya toh? Mbok aja ngono, Bro. Mbok kudu praktekno kanggo salawase, Jos. Nek koyo ngene lho, tradisi memaafkan, minta maaf, maafkan dipraktekkan sepanjang zaman, sepanjang hidupnya. Ora nang tukaran, ora usah butuh polisi, ora usah butuh aparat itu. Contone, lho, serempetan dalan, buah, buah. Kene, wah Kang, ngapura nek aku ngalamun, gak, aku sing salah. Aku sing maune mataku bisa-bisi. Gak Kang, aku sing salah. Ora, aku sing salah. Ora yo an salah iki. Rampung niku. Ya wis, becet bareng yo. Ya. Sekso bareng yo. Ya. Mobil motor jurusal ayo dereki bareng-bareng. Ya. Damai hidupnya dengan sawah luar biasa. Tapi nek siji aku bener banget. Kene wah ngono siji ngapura nek Kang, ya matamu dejak kowe. Afu kowe. Aku mikir matamu tetep lho. Ngaku bener siji, Bang. Ngeri-ngeri. Geger. Nggih. Apa meneh royoan ben garambung niku iso pengadilan niku. Nggih mboten? Hoi. Hoi. Syawal kita praktekkan sampai kapanpun. Amin Allahumma. Bun, yang kedua, Syawal ku aneh. Ngetok aneh Syawal. Bodoh deng. Begitu masuk bulan Syawal, orang-orang pelit itu. Tidak ada orang bakhil. Kabeh dermawan, kabeh lomo. Orang percaya, sak melarat, melarate wong kampungmu itu. Mesti omahe tepak panganan. Gimana betul? Gimana? Dulu ngono niku, raketan yo modus. Saking kerene iki lho, ngapusi. Ning kan lomo, Jos. Lah kok lomo? Apa sae? Wadah iki kongguan isine krupuk. Allah Muhammad. Wadah roti isine payek. Sing paling ngeri lho, piring suguhane kudran tego, lek kok malah sumpung digodhog. Allahu Akbar Muhammad. Sak melarat, melarate wong lomo niku nggih mboten? Dermawan niku, anggere omah cepak panganan nggih mboten? Termasuk wong sak pelit-pelite wong sak kampung lho, terkenal paling pelit, singkek isine dicekek gitu. Paling bakhil tetep lomo mergo sasi sasi bodoh lomo kabeh malah wong pelit kuwi toplese mulai lawang ngarep tekan lawang buri niku ngalahke wong lomo saking berkah sasi sawal wong sak pelit-pelit wong sak kampung malah toplese ngalahke wong lomo. Hei! Hei! Sawal aneh ora ana wong pelit. Termasuk wong paling pelit itu tetep lo omahe kebak top, omah kebak top, ning wong pelit ku pinter. Senajan wong tamune kebak toples tetep iso mbok titik ketok pelite. Mergo napa? Toplese pirang-pirang tapi sing bolongane cilik blendoke gedhe. Toplese to blendoke gedhe tapi bolongane niku cilik-cilik. Kowe men cukup emping lo Kang. Disuntek yo ora turu piye iki. Hei. Hei. Kula matur iki. Aneh nggih. Coba bayangin, aneh iki wong bodho dipraktekne ning ngono uripe menungso. Walah, lomo kabeh. Hei, hei, hei. Tak tungake mau sing ngemplungi kotak amal. Panjang umurmu, sukses dunia akhiratmu. Niki pengumuman nih, kota amal nih. Kota amal panitia mendapatkan 8.312.000. Nih. Itu apa tadi? 8.312.000. Luar biasa, subhanallah. Ana wong matur kali kula, Abah, mbok kula diparingi resep supaya kula kados jenengan, Bah. Hoi. Hoi. Lah aku ki apa jenengan iku ngingoni santri sampeyan katae duit mboten eman, bantu-bantu wong gitu. Jenengan iki koyo dianggep wong sugih-sugih wong, ger wong do nembung utang. Nggih jenengan utangi ra ketang 10.000. Hoi. Hoi. Wis ngene wae. Pak kula niku sowan Pak D, sowan guru kula, nggih. Kula nyuwun resep kali guru kula. Mbok kula diparingi resep supaya kula mboten kedanan donya, supaya saya tidak gila harta. Aku pengin jadi orang yang dermawan, ahli amal, ahli infak, ahli sedekah. Amin. Mbok kula diparingi resep to, Bah, supaya kula niku kados jenengan lomo, dermawan, ahli ngamal, seneng sedekah. Lah kula niku cek pelit, cek eman, kula cek kedanan donya, kula cek kedanan bondo, Bah. Mbok kula diparingi resep, Bah, supaya kaya kula kaya sampean. Ora eman karo donya. Nyah-nyah-nyah-nyah, masjid dibangun, nyah, langgar dibangun, tempat wudu direhab, fakir miskin, yatim piatu, pengajian. Sing ora muni nyah berarti pelit. Masjid dibangun, musola dibangun, ngeramik musola, ganti kamar mandi, tuku speaker masjid, fakir miskin, rondo-rondo melarat, yatim piatu, pengajian.